Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa merahmati kita, menjadikan kita sebagai orang yang Islam beriman. Semoga langkah kita ke Masjid Al-Mubarak yang kita cintai ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kajian Ahad pagi kali ini insyaallah kita akan membahas tentang zikir, ya. Utamanya zikir setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur tentunya wajib bagi kita untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah atau mengingat Allah itu sangat penting sebagai bagian dari cara orang-orang Islam, ya, anak-anak semua untuk mengingat Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menuntunkan pada kita banyak sekali zikir. Baik itu zikir setelah bangun tidur maupun zikir-zikir yang ketika kita akan berangkat tidur. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam, yang senantiasa kita junjung tinggi ajarannya, kita junjung tinggi perintahnya, kita jauhi larangan-larangan dia. Semoga salawat dan salam juga terlimpahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan seluruh umat Islam yang senantiasa dalam kebaikan, karena mengikuti sunnah, mengikuti perintah, mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, topik hari ini kita akan belajar zikir setelah bangun tidur. Ya. Tapi sebelumnya kita akan membaca Fatihah, kemudian diiringi dengan doa untuk kedua orang tua kita dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, siapa yang tadi malam tidur? Saya. Siapa yang tadi malam tidak tidur? Saya. Siapa yang tadi malam bangun malam? Kemudian sholat tahajud? Saya. Oke. Ya, alhamdulillah sudah hadir di antara kita Dokter Gigi Etis. Siapa namanya? Dokter Gigi Etis, ya nanti kalian kenalan ya, bagaimana cerita beliau bisa menjadi dokter gigi. Siapa yang mau jadi dokter gigi? Saya. Hah? Siapa lagi? Hah? 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, ya setelah bangun tidur, terus apa? Ya, berdoa dulu ya. Doa sebelum apa? Setelah bangun tidur gimana? Nah, siapa yang bisa? Dicatat ya. Nanti diteruskan dokter gigi bagaimana setelah bangun tidur kita merawat gigi kita ya. Insyaallah ya. Sebentar nggih. Kita catat sebentar. Ya, doa setelah bangun tidur atau wiridan setelah bangun tidur. Kita dapat contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ditulis alhamdu. Yuk ditulis ya, kalian harus latihan menulis. Jelek gak jelek, baik gak baik, latihan nulis. Ya, yeah. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, dicatat ya. Artinya apa? Segala puji hanya milik siapa anak-anak? Milik Allah. Ya. Yaitu Zat yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami. Dan hanya kepadanya kami kembali. Ya anak-anak, kalau bangun tidur segera baca zikir ini ya. Insya Allah kalau kita baca zikir ini, hajat kita, cita-cita kita sebagai dokter gigi tadi insya Allah bisa terkabul. Karena kita segera mengingat Allah. Ya, habis membaca zikir, kemudian kita ambil apa? Apa yang kalian bawa hari ini? Sikat gigi, pasta gigi dipakai ya untuk membersihkan gigi. Sudah bisa besok gigi? Gosok gigi bisa? Nanti diajari sama dokter gigi etis ya, yang benar gimana? Ya. Gosok gigi itu sehari 100 kali. Eh? Berapa kali? Ya, ya nanti tanyakan ke dokter gigi etis ya. Habis gosok gigi kemudian ambil air wudu. Benar, ya, ambil air wudu kemudian baru salat, ya. Sekarang dicatat, sebentar lagi dokter gigi etis memberikan ya pelajaran pada kita. Didengarkan, dicamkan, diingat-ingat dan di ya dipraktekkan ya sebagai kegiatan kita setiap hari bagian dari ibadah. Kalau niat kita ibadah, insya Allah meskipun gosok gigi aja bisa menjadi pahala. Ya, nanti dokter gigi titis kalau bawa alat-alat kedokteran mungkin akan ditunjukkan pada kalian. Biar kalian tidak takut. Ya, kalau giginya sudah apa itu? Gripis-gripis itu apa itu? Namanya? Anak kukis ya. Bisa di? Ya, dibersihkan. Ya, syukur-syukur tidak gigi seperti itu. Ye. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور